nyebat lu mana joget ni di jogetan ni Bayu di antas bu ayat dua lalat. Terima kasih. dina lagu-lagu parahyangan Neng Yeni aturanan diri badai mengerencangan di antos ayu di antos pisan pahajak badai ngeresakun menawi di Cikarang badai ayu. Yeah. aduh kabogo anyer moal elek ku nuti payung nuti payung jangkung ageng ayeuna rada pende wanu balik tersangka geuning saruwana jadi sabelas dua belas ngaku ngaku pupu jangan padahal mah geus rempite anak nareuy hayu ibu dua kali godang kula laki dasar buaya tilu kali menangkeun lalaki purunyus gara-gara kuring kapelet kula laki dasar purunyus ayo spesial buat warga Pemayang. Pada di jogetan ibu, ayo. Api gaduh kabogo anyer, moal ele kunuti payun, kunuti payun. Sangka gini yang saruwana jadi sabelas dua belas ngaku-ngaku kuku jangan padahal magus rimbitan anak narai dua kali menang ke lalaki buaya alasia gara-gara kuring kang goda ulaki dasar goda ku lagi dasar purunyus dua kali menangkan lalaki buaya alah gara-gara kuringkan goda ku lagi dasar buaya empat kali menangkan lalaki purunyus awas gara-gara kuring kapelet pula lagi dasar purunyus. Kuring kamanehna anggang kala sagara moal luntur ka ibunan moal gedah ka anginan cinta ngan ukur salira cinta kuring kamanehna masih kawan dira kuring cinta muarek aya gentosna asih urang salamina aduh akang ieu hate emut mae kasalira muarek kabayang-bayang aduh sisa urang anu beda musik masih kembali kuring ka manena andar kalang sagara moal dentur ka ibuna moal gedak kainan cintangan ukur salira. Cinta kurindu ayeuna masih kawas anu baheuna eta sabira kuring cinta moal rek aya gentosna asih urang salamina. Rumah sakit umum Pandega Pangandaran. sungguh mulia, asih nebung kara, nah hati kapakan, diri ngalaya, tayang pemuntah. Terima kasih.

namansa kowe nu halodo panjang kidul kota Garut beras kakadung ora leles ogi kaliwatan jol anjol kota Garut Cikurai nang tawi haruman ngadago namangsa winuh halodo Ras kakadung orang pada-pada ngempi rasa maling toel ocon paro kuring mah kata jipisa Boy, Teh Yaya boleh. Asai. pak jalak kula sumpah. Kula ora pengen dibaleni, najan seneng kula ora sudi. Amin amin jabang bayi. Ah kalau boleh kula pakai kolor kura. Thank you. Jangan. negeri kaliwat sakit beri asa di diriku ini sekalian asa di hirup jajan Tak sedaya akan mencinta anda. Harapan ganti ala harapan, no ajana ganti ala muda. Unik gerbang ni nak goreng apa tu?